اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Berikutnya ayat yang keempat. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk memberi syafaat bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah ridai. Iya. Jadi para malaikat itu mereka memberi syafaat, para malaikat, karena para malaikat memintakan ampun, ya. Iya. Mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunkan kepada orang yang berada, orang-orang yang beriman secara umum. Ya, dan malaikat itu syafaat mereka sama sekali tidak berguna kecuali dengan izin Allah dan dengan ridha Allah. Ya, kam ini taktsiriyah, artinya betapa banyak. Malakin, kam min malakin, betapa banyak dari malaikat. La tughni, maksudnya tidak berguna, tidak bermanfaat. Syafa'atuhum syai'an, syafaat mereka sama sekali. Ya, illa kecuali min ba'di ayat dan Allah, kecuali Allah izinkan. Izinkan untuk siapa? Untuk siapa yang Allah kehendaki? Ada semuanya, tapi untuk siapa yang Allah kehendaki. Iya. Wa yardha, dan Allah ridai. Dan Allah ridai. Maka sisi pendalilan dari ayat ini, Allah nafikan syafaat dari siapa? Dari malaikat. Ya, malaikat pun tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang ke 5. Wa qauluhu taala qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard al-ayatain. Dan firman Allah taala, katakanlah. Iya. Katakanlah. Sebelum kita berpindah ke ayat yang kelima, ya, saya poinkan faedah-faedah dari setiap ayat, ya. Ayat yang pertama saya sudah sebutkan faedahnya. Ayat yang kedua tadi, dari faedah yang terkandung pada ayat kulillahi syafaatu jami'an, terdapat bantahannya terhadap kaum musyrikin yang mencari syafaat dari makhluk. Dan terdapat bahwa syafaat semuanya milik Allah, hanya dicari dari Allah. Dan terdapat penjelasan keagungan dan kebesaran Allah. Seluruh makhluk tunduk di bawah kekuasaannya. Iya. Baik. Ayat berikutnya, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ini sama, ya. Bantahan terhadap orang yang mencari syafaat dari makhluk. Dan menunjukkan bahwa syafaat itu ada syafaat mutsabata, tapi disyaratkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ayat yang keempat, wa kam min malakin, ini juga terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mencari syafaat dari makhluk. Dan terdapat bahwa syafaat itu hanya milik Allah, hanya dicari dari Allah saja. Dan terdapat bahwa syafaat itu diterima dengan dua syarat, bermanfaat dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah izinkan untuk orang yang memberi syafaat. Dan syarat yang kedua, Allah ridai orang yang disyafaati. Iya. Baik, kita sekarang di ayat yang kelima. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, saya sampaikan kepada kaum musyrikin. Iya. Ud'u alladziina za'amtum min dunillah. Menyerulah kalian, berdoalah kalian, beribadahlah kalian. kepada sembahan-sembahan kalian selain daripada Allah. Ya. Berdoalah kepada mereka supaya mereka mengangkat bahaya dari kalian atau memberi kalian dari manfaat. Ya. Maka mereka itu tidak bisa melakukannya, tidak akan bisa melakukannya. Kenapa? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka ini sama sekali tidak memiliki satu darah pun. Darah itu semut yang paling kecil. Iya. Jadi yang kecil pun dia tidak miliki di langit dan di bumi. Tidak ada kekuasaannya sama sekali. Al-ayatain. Kalau kita lanjutkan ayatnya, wa ma lahum fihima min syirk. Jadi kepemilikan secara tersendiri mereka tidak punya. Mereka tidak punya. Iya. Ini sudah terputus ya, kepemilikan tersendiri. Dan mungkin ada yang berkata dia memiliki tapi bersyirikat, punya saham. Maka diputus pada kelanjutan ayat. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ. Dan mereka tidak ada saham, tidak ada andil sama sekali dalam kekuasaan langit dan bumi. Sudah diputus juga. Iya. Kemudian mungkin saja mereka katakan, memang tidak ada sahamnya, tapi dia membantu di situ. Membantu. Maka diputus juga. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِرْ. Dan Allah sama sekali tidak memiliki pembantu pun. Siapa yang membantunya, yang menolongnya dalam mengatur langit dan bumi. Ya. Maka tiga hal ini terputus, sisa satu pembahasan lagi. Yaitu mencari apa? Mencari syafaat, mencari perantara. Nah, maka ini diputus juga. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan tidak akan bermanfaat syafaat itu di sisinya kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuknya. Bagi siapa yang Allah izinkan. Maka ini ayat dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa ini ayat memutus akar-akar pohon kesyirikan sampai ke dasar-dasarnya. Sampai ke dasar-dasarnya. Ini ayat-ayat seperti ini penting ya untuk dihafal, diingat. Ya. Baik. Sebab ini dari ayat-ayat penting di pembahasan Tauhid. Iya. Maka terdapat di dalam ayat ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dari ayat. Ini jelas ya. Beliau ingin menerangkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Ya, tidak akan didapatkan kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dari ayat ini, dari dua ayat beberapa faedah. Faedah yang pertama, terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka ini beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, para nabi dan selainnya. Mereka menyangka bahwa orang-orang yang mereka tempati berdoa itu bisa memberi manfaat dan bisa menolak bahaya. Di ayat ini diterangkan bahwa kekuasaan langit dan bumi hanya milik Allah. Tidak ada yang bersyirikat dengannya di dalam hal itu. Tidak ada yang membantunya. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Dan terdapat di dalam ayat syariat. Menegakkan argumen terhadap kaum musyrikin guna menjelaskan kebatilan syirik mereka. Ya. Dan terdapat juga di dalam ayat memutus segala sebab yang kaum musyrikin itu bergantung dengannya. Itulah yang dibahasakan oleh penulis nanti, memutus seluruh akar apa? Kesyirikan. Ya. Dan terdapat penetapan bahwa syafaat itu hanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat bahwa kaum musyrikin itu syafaat tidak akan bermanfaat bagi mereka. Karena Allah tidak mengizinkan syafaat untuk orang yang musyrik. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah membawakan di sini ucapan Abu Abbas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas rahimahullah. Abu Abbas ini kunya dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdul Salam Ibni Abdullah Ibn Al-Khadir Ibnu Muhammad Ibn Al-Khadirin Ibn Al-Khadir Ibni Ali Ibnu Abdullah Ibni Taimiyah Al-Harrani. Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ya, mufti umat ini, lautan ilmu, penolong sunnah dan penghancur bidah. Beliau yang memiliki karya tulis yang dikenal, yang penuh dengan argumen dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan As-Salaf, ya, yang disertai dengan dalil-dalil secara nakli dan akli, dan beliau yang dikenal rahimahullahu ta'ala dengan luasnya pengetahuan terhadap madhab-madhab, firqa-firqa, agama-agama, dan tidak dikenal di tengah ulama ada yang semisal dengannya di dalam hal tersebut. Ya, yang menulis biografi beliau memujinya itu ditulis dalam banyak buku. Yang menulis biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, cukuplah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Beliau ini ilmu, semua ilmu itu seakan-akan di antara kedua matanya. Beliau ambil apa yang beliau inginkan dan beliau tinggalkan apa yang beliau inginkan. Beliau lahir pada tahun 661 Hijriah dan meninggal pada tahun 728 Hijriah rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikin kullama yata'allaqu bihil musyrikun fanafa an yakuna ligairihi mulkun aw kistun minhu. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah menafikan amma siwahu dari selain dirinya kullama yata'allaku bihil musyrikin, segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin, menjadi sandaran mereka. Mereka berpegang, bergantung dengannya. Fanafa ayakuna ligairihi mulkun au kistun minhu. Maka Allah nafikan. Ya, terhadap selain Allah. Allah nafikan dari mereka. Adanya kekuasaan. Atau adanya sebagian dari kekuasaan. Au ayakuna au yakuna auna lillah. Atau adanya yang membantu Allah dalam hal itu. Jadi itu kan tiga ya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Ini penafian apa namanya? Kekuasaan. Wa ma lahum fihi min syirk. Ini penafian apa? Syirikat dalam kekuasaan. Bagian kistun dalam kekuasaan. Wa ma lahu minhum min dhahir. Ini penafian apa? Aunan yang membantunya. Ya. Jadi kalau tiga ini sudah dinafikan, walam yabqa illa syafa'ah. Tidak tersisa kecuali syafaat saja. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu ar-rabb. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Ya, oleh karena itu Allah menjelaskan bahwa syafaat itu tidaklah bermanfaat kecuali kepada orang yang ar-rabb Allah izinkan. Sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidaklah mendapatkan syafaat kecuali bagi orang yang telah diridhai. Jadi mereka ini, para malaikat itu tidak memberi syafaat dan tidak diizinkan untuk memberi syafaat kecuali terhadap siapa yang Allah telah ridhai. Iya. Terhadap siapa yang Allah ridhai. Baik. Kata beliau, فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. Ya, syafaat inilah yang disangka oleh kaum musyrikin. Ya. Jadi ini syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin. Mereka kalau mencari syafaat, syafaat ini yang mereka cari. Kaum musyrikin. Syafaat yang mereka sangka inilah hiya manfiatun. Ini syafaat yang mereka sangka ini itu dinafikan. Ya. Ini yang dinafikan. Yang ditiadakan pada hari kiamat. Kama nafah Al-Quran. Sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmaduhu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa pada hari kiamat beliau datang bersujud kepada Rabb-nya. Wa yahmaduhu dan menyanjungnya, mengaturkan segala pujian kepadanya. Wa la yabda'u bis syafa'ati awalan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memulai dengan syafaat. Jelas ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika memohon kepada Allah syafaat, itu tidak langsung meminta syafaat, tapi dia puji dulu Allah, dia puji. Iya. Ya kan bahwa doa itu ada etikanya. Permohon kepada Allah itu ada apa? Adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Ini dicontohkan oleh Nabi. Dan setiap kali seorang itu semakin sempurna dalam mengagungkan dan membesarkan Allah, maka akan lebih sempurna adab dan etikanya. Jelas ya? Ya kalau dia pengetahuannya tentang Allah semakin besar, pengagungannya kepada Allah semakin besar, maka adabnya di dalam berdoa juga akan semakin apa? Semakin baik. Adabnya di dalam berdoa itu menjadi semakin baik. Thumma yuqalu lahu irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta washfa tushaffa. Iya. Kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepalamu. Berucaplah, niscaya ucapanmu akan didengar. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Beri syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Wa qala lahu Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafaatika? Ya, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Maka Nabi berkata, siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari apa? Dari hatinya. Jadi kalau ayat tadi wala yashfa'una illa liman irtada. Wala yashfa'una, dan mereka para malaikat tidak memberi syafaat kecuali kepada siapa yang telah diridhai oleh Allah. Ibnu Abbas berkata, yang diridhai itu adalah orang yang berucap la ilaha illallah. Syiah ahli tauhid. Itulah yang diridhai. Jadi ketika Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Maka Nabi berkata, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari apa? Dari hatinya. Iya. Kali syaratkan dia berucap la ilaha illallah. Ikhlas dari hatinya. Ini ikhlas dari hatinya, keluar darinya kaum munafikin. Munafik itu berucap la ilaha illallah, tapi tidak ikhlas. Iya. Di Sahih Muslim, ya di Sahih Muslim, itu lafadznya, iya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Rasulullah bersabda, setiap nabi ada doa yang pasti dikabulkan. Ya, setiap nabi diberi apa? Da'wah mustajabah. Ya, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Kata Nabi Muhammad, setiap nabi itu sudah menyegerakan doanya. Jadi nabi-nabi yang sudah berlalu, ya doa mereka itu, doa mustajabahnya sudah dipakai. Sudah mereka gunakan. Adapun doa mustajabah Nabi, kata beliau, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Dan saya simpan doaku ini sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Jadi ini kabar gembira ya untuk umat. Sebab Nabi itu memang punya kekhususan syafaat pada hari kiamat. Dan itulah salah satu kebahagiaan umat Islam ini. Hanya saja Nabi terangkan bahwa syafaat ini akan menimpa siapa? Orang yang mati dari umatku tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Jadi ada syaratnya. Itu selalu ada syaratnya. Iya, tidak berbuat kesyirikan. Jelas ya? Jadi subhanallah, itulah pokok kesesatan banyak manusia. Kalau ada masalah, diambil sepotong dalil, dia tinggalkan dalil yang lainnya. Ya, oh ini kita pengen syafaat Nabi. Kita berbahagia dengan syafaat Nabi, bangga menjadi umatnya. Saya mencari syafaat. Kan bagus cari syafaat. Tapi jalannya harus dibenarkan. Cari syafaat, mintanya ke penghuni kubur, datang beribadah di kuburan, ini tidak berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil sebagian dari Al-Qur'an dan kafir terhadap sebagian Al-Qur'an. Diambil sebagian dari syariat, dia tinggalkan sebagian dari syariat. Ini pokok penyimpangan manusia. Diambil sebagian, tinggalkan sebagian. Ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Akhirnya jatuh di dalam berbagai kerusakan. Iya. Baik. Nah, kata Syekhul Islam di kelanjutan pembahasan, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idnillah. Kata beliau, syafaat tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah. Jadi syafaat ini yang disebut oleh Nabi, orang yang beruntung dengan syafaat, ini syafaat untuk ahli ikhlas. Orang yang ikhlas dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah. Iya. Dan tidak diperuntukkan untuk orang yang mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Jelas ya? Baik, jadi ini beliau terangkan hakikat syafaat itu. Apa kriteria syafaat itu? Syafaat untuk ahli ikhlas. Dan tidak diberikan untuk orang yang berbuat kesyirikan. Kata beliau, wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud. Jadi hakikat dari syafaat ini, jadi kalau kita bicara hakikat syafaat, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala juala yang melimpahkan karunianya kepada orang-orang yang ikhlas. Fayaghfiru lahum. Maka mereka ini, orang yang ikhlas ini diampuni untuk mereka. Diampuni untuk mereka. Iya. Diberikan pengampunan. Melalui siapa? Melalui doa orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Nah, orang yang diizinkan ini, kenapa diizinkan memberi syafaat? Liukrimahu. Ya, untuk dalam rangka memuliakan orang tersebut. Wa yanalal maqam al-mahmud. Dan supaya dia mencapai kedudukan yang terpuji. Al-maqam al-mahmud itu kedudukan yang dipuji oleh seluruh makhluk. Iya. Seluruh makhluk. Itu al-maqam al-mahmud. Baik. Jadi itu pemuliaan ya. Jadi syafaat itu kalau ada orang yang diizinkan menjadi perantara memberi syafaat, itu berarti dia di apa? Dimuliakan. Makanya para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang salih, orang yang mati syahid, anak yang berbakti kepada orang tuanya, untuk orang tuanya, dan seterusnya. Itu untuk memuliakan, pemuliaan. Kemuliaan untuk dia yang memberi syafaat itu ketika diizinkan, ini berarti Allah memuliakannya dengan syafaat. Jelas ya? Iya. Dan yang diberikan untuknya syafaat, itu harus Allah ridhai. Baik, kata beliau, fasyafa'atul lati nafahal Qur'an ma fiha syirk. Adapun syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran, Ya, jadi syafaat yang Al-Quran nafikan itu adalah syafaat yang mengandung kesyirikan. Itu yang dinafikan. Walihada asbata asyafa'ata bi'idnihi fi mawadhi'. Oleh karena itu Al-Quran menetapkan adanya pembolehan syafaat sesuai dengan izin Allah pada beberapa tempat, yaitu beberapa ayat. Wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan bahwa syafaat itu tidaklah diperuntukkan kecuali hanya untuk ahli tauhid dan ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulannya dari ucapan Syekhul Islam di sini, ya, beliau ingin menjelaskan bahwa syafaat itu ada dua. Ada syafaat manfiyah, ada syafaat apa? Musbata. Syafaat manfiyah itu apa? Syafaat yang mengandung kesyirikan. Syafaat yang diminta dari selain Allah, padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah saja. Syafaat al-musbata, apa itu? Itulah syafaat yang diminta dari Allah. Syafaat untuk siapa? Untuk ahli tauhid saja, tak ahli ikhlas. Syaratnya ada berapa? Ada dua. Izin untuk asy-syafi' memberi syafaat. Kenapa asy-syafi' diizinkan? Liukrimahu, untuk memuliakan dia, pemuliaan untuknya supaya dapat maqam al-mahmud. Terus yang kedua apa? Diridhai. Orang yang diberi syafaat, orang yang disyafaati diridhai oleh Allah. Dan tidak ada yang diridhai kecuali siapa? Ahli tauhid saja. Itulah makna ucapan Ibnu Abbas, wala yashfa'una illa liman irtada. Malaikat tidak memberi syafaat kecuali siapa yang Allah ridhai. Kata Ibnu Abbas, kecuali siapa yang berucap la ilaha illallah. Harus ahli tauhid. Barulah dia diridhai. Baik. Ya, selesai ya pembahasan syafaat di sini. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail. Terdapat beberapa masail. Kata beliau, al-ula tafsirul ayat. Tafsiran dari ayat-ayat. Ya, ada berapa ayat disebutkan oleh penulis? Ada 5. Iya. Ada ayat di surah Al-An'am, ayat di surah Az-Zumar, ayat di surah Al-Baqarah, ayat surah An-Najm, dan ayat di surah apa? Saba. Ada 5. Dan sudah kita terangkan ayat-ayat itu. Ats-tsaniyatu sifatu asy-syafa'atil manfiyah. Sifat syafaat yang dinafikan. Bagaimana sifatnya? Syafaat yang ada kesyirikan di dalamnya. Satu. Yang kedua, syafaat yang dicari dari selain Allah padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsatu sifatu asy-syafa'atil mutsbatah. Kriteria syafaat yang ditetapkan. Apa itu kriterianya? Yang dicari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan untuk siapa? Ahli tauhid dengan berapa syarat? 2 syarat. Apa syaratnya? Izin bagi asy-syafi' yang memberi syafaat, kemudian ridha untuk siapa? Al-masyfu'ilah. Diridhai orang yang disyafaati untuknya. Baik. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat, dzikru syafa'atil kubra wa hiya al-maqamul mahmud. Penyebutan syafaat yang terbesar, itulah al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Ya, sudah diterangkannya bagaimana al-maqam al-mahmud itu, karena Nabi dipuji oleh seluruh makhluk, segerakan hisab. Ya, penduduk surga segera masuk ke surga, penduduk neraka segera dituntaskan urusan mereka. Baik, al-khamisatu yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabda'u bisyafaati awwalan bal yasjudu fa idza adina Allahu lahu syafa'. Ya, cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, di mana beliau tidak memulai dengan apa? Syafaat. Tapi beliau sujud. Kemudian apabila Allah telah mengizinkan, beliau barulah beliau memberi syafaat. Ya. Jadi ini Nabi saya afdalul khalq, makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik. Ketika dia ingin memohon syafaat, begini beliau keadaannya. Jelas ya? Begini keadaan beliau. Nah, ini menunjukkan ya bahwa kenapa saya terangkan seperti ini? Ya, supaya ditegaskan bahwa syafaat itu betul-betul milik Allah. Nabi saja ketika memintanya tidak langsung minta sembarangan. Tapi memohon dulu, memuji. Ya, dengan pujian yang selayaknya. Baru setelah diizinkan, Nabi pun baru apa? Memohonnya. Nah, ini tegas sekali menunjukkan bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian as-sadis satu, yang keenam, man as'adun nasi biha. Siapa yang paling, siapakah kalangan manusia yang paling berbahagia dengan syafaat beliau tersebut? Jawabannya siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Di sahih Muslim, fahiya na'ilatun insyaallah ta'ala man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Orang yang mati dari umat Nabi tidak berbuat apa? Kesyirikan sama sekali. Itu saling menafsirkan. Baik, as-sabi'atu annaha la takunu liman asyraka billah. Yang ketujuh, syafaat beliau tersebut tidak diperuntukkan untuk orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya. Tidak diperuntukkan untuk orang yang berbuat kesyirikan. Karena itu dinafikan. Ya, dan tegas ya, kalau tegasnya tadi itu di dalam sahih Muslim yang saya bacakan tadi. Ya. Apa namanya? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Syafaat itu dengan izin Allah hanya mendapati orang yang mati tidak berbuat apa? Tidak berbuat kesyirikan. Baik, ats-tsaminatu, yang kedelapan. Bayanu haqiqatiha. Penjelasan tentang hakikat syafaat yang sebenarnya. Jadi hakikat syafaat sebenarnya itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Bahwa hakikatnya Allah itu memberi keutamaan kepada orang yang ikhlas dari ahli tauhid. Lalu diampuni untuk mereka. Dengan perantara siapa? Hah? Dengan perantara doa orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Diizinkan karena apa? Hah? Untuk memuliakannya. Itu hakikat syafaat. Jelas ya? Makanya tadi saya bilang bahwa syafaat itu hakikatnya ada berapa sudut? Hah? Ada tiga. Pertama, Allah yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua ada perantara. Ini yang berdoa kepada Allah, meminta. Dan yang ketiga ada yang diberi syafaat ini. Jadi Allah ampuni untuk yang diberi ini. Dengan perantara doa siapa? Orang yang diizinkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Maka ini subhanallah, bab ini luar biasa ya kandungan dari bab. Ini bab tentang syafaat. Kalau banyak dijelaskan kepada manusia, akan menjadi terang bagaimana ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini dulu.